sepi dalam sunyi, ku bersuara lirih yang berganti, hanya bunyi yang sejati tak akan berdalih. Lembaran putih telah terpilih, dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa, dan ku ganti dengan kepastian. Hatiku ini yang mulai mengerti dan berani untuk menyambut janji. Kisah cinta yang abadi tak akan ada jika tak kau cari.